Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-29 dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca Surah Al-Muzammil, terlanjutkan ayat yang ke-17. Nah, silakan dibaca. Pak Nur Hadi, silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا Kemudian apakah kalian tidak takut jika kalian kafir terhadap suatu hari yang hari tersebut menjadikan anak-anak beruban. Fa, harfu atfin, kaifa, harfu istifham. Kaifa bukan huruf, dia isim. Kaifa isim istifham, fi mahalli raf'in khobar. Tattaquna fi'il mudhari', waw sebagai fa'ilnya. In... Tadi dulu, kayak Kaifa, khobar terus mubtadanya mana? Ini jumlah, Ustaz, jumlah tattaqun dan setelahnya. Bukan ya, jadi kalau mubtada itu nggak pernah jadi jumlah. Yang jadi jumlah itu malah khobar kan? Nah, ya, Kaifa, Kaifa di sini dia sebagai hal. Oh, hal. Kan tanya, maka bagaimana kalian takut kan? Jadi Kaifa sebagai hal. Terus. Kalau ini Ustaz, apakah dia isim taukid yang diringankan Ustaz? Enggak, ini syarat aja dia. In kafartum kan kalimatnya normal. Justru kalau jadi inna malah enggak boleh. Inna itu kan setelahnya enggak boleh fi'il, dia harus isim. Kalau in setelahnya fi'il bisa. Karena kan in itu syartiyah ya. Jadi biasa aja dia. Ini harf syartiyah. In harfu syartin kaf kafartum kafar ini fi'il madhi mabniun ala sukun tum sebagai fa'ilnya yauman maf'ulun bih yaj'alu fi'il mudhari fi mahalli raf'in fi'il mudhari marfu fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa Al-Wildan, maf'ulun bih yang pertama, Shiba, maf'ulun bih yang kedua. Fakaifa takunu anfusakum in kafartum azaba yawmal qiyamati alladhi yashibu fihi al-wildana sigara min shiddat. Yashibu fihi al-wildanu as-sigharu gitu kan. Kan beruban kan? Yes. Yashibu fihi al-wildanu as-sigharu min shiddati hawlahu min shiddati kan majrur. Yes. Kayak gini dia setelahnya jadi mudhaf ilaih kan? Jadi bukan hawlahu min shiddati haulihi. Oh, yes. Min syiddati haulihi wa kurbihi. Bukan kur, tapi karbi ya. Karbihi. Karbihi. Kesedihan. Lihat ya. Takun apa, Nasir? Takun apa, Nasir? Takun. Maka bagaimana kalian bisa menjaga ya, diri kalian, memelihara diri kalian. Dari maka bagaimana kalian bisa menjaga diri kalian jika kalian kafir? Maka bagaimana kalian bisa menjaga diri kalian dari azab pada hari kiamat jika kalian kafir? Yang azab tersebut menjadikan anak-anak kecil beruban karena dahsyatnya keadaannya. Ya, karena betapa ngeri dan sekarnya gitu ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Maka bagaimana kalian bisa menjaga diri kalian jika kalian kafir kepada hari yang Allah menjadikan anak-anak itu beruban? Ini merupakan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, ya. Bagaimana kalian akan menjaga diri kalian pada hari di mana anak-anak itu bisa beruban? Ya, ini merupakan menunjukkan bahwasanya keadaan hari kiamat itu sangat dahsyat, ya. Sampai anak kecil aja itu langsung beruban, saking ngerinya, saking dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Nah, lanjutkan. Ya, Bu Huda Heli, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السماء منفطر به كان وعده مفعولا langit terbelah karenanya karena janji Allah telah terlaksana as-sama'u mubtada Ustaz ya. Ya, mubtada. Munfatirun khobar bihi jar majrur. Kana fi'lun madinakis wa'du isim kana alha'u mudofun ilaihi maf'ulan khobar dari kana. Nah. As-sama'u mutasoddi'atun fi zalikal yauma. Fi zalikal yaumi. Fi zalikal yaumi. Kan badal, Bu. Badal, ya. La syiddatu haulahu. Li syiddati haulihi. Li syiddati haulihi. Kana wa'dullahi. Kana wa'dullahi ta'ala. Bimaji'i zalikal yaumi waqo'an la mahalla waqi'an la mahallatan la mahallata la mahallata bukan latan langit terbelah pada hari itu dengan sangat kuat kengeriannya. Bukan. Karena dahsyatnya kengeriannya. Bukan, Ustaz? Karena dahsyatnya kengeriannya. Karena dahsyatnya kengeriannya. Janji Allah itu, sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu nyata datangnya pada hari ini dan tidak bisa ditolak. Sesungguhnya janji Allah, ya, dengan datangnya hari tersebut waqi'an pasti terjadi. Sesungguhnya janji Allah dengan datangnya kejadian tersebut gitu, dengan datangnya hari tersebut pasti nyata terjadi. Ya, pasti terjadilah mahalatalah malatatnya tidak mungkin tidak gitu. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. As-sama'u, ya, langit terbelah pada hari tersebut. Kana wa'duhu maf'ula. janji Allah itu pasti terjadi. Jadi di antara huru-hara yang terjadi pada hari kiamat adalah langit terbelah. Sebelumnya kita sudah membaca gunung itu seperti kasib, ya, seperti gunung pasir yang hancur lebur ya. Jadi kalau kita bayangkan gunung yang hari ini tegak berdiri ya, menancap ke bumi, menjulang ke langit, nanti di hari kiamat itu seperti kasib, seperti gunung pasir. Yang gunung pasir itu kan ya bisa musnah lenyap hanya dengan hembusan angin. Itulah ya kengerian hari kiamat. Kemudian di ayat ini ya langit pun terbelah, langit terbelah. Ya langit yang kita lihat pada hari ini berdiri tegak tanpa atap, ya tanpa tiang ya, itu nanti dari kiamat akan terbelah. Dan berulang kali dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwasanya ya janji Allah itu pasti terjadi. Janji Allah atau ancaman Allah kepada orang kafir tentang kejadian hari kiamat pasti terjadi. Nah, Pak Edi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadhihi tadhkirah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Maka barang siapa yang menginginkan mengambil jalan Tuhannya sabila sebagai tujuan. Inna hatu taufid wa nasin hadihi ismu inna tadziro khobar inna fa harku atin man isimausul sebagai mubtada sya'a fi'il madi ittahoda ittahoda. Tadi kan man isim syarat mutada ya, sya'a fil madi takhoda. Ini fil madi lagi nih sebagai jawabnya, Pak. Takhoda fil madi sebagai jawab. Ila robbi jar majrur. Ini sebagai mudhof ilai sabilan. Mudhof maf'ul bi dari takhoda. Akhirnya inna hadihi ayatil mukawifatan lati fiha al-qawari'u. Apa sih? Al-qawari'u wajawajiru adotan aizatun wa ibratun idoton wa ibroton linnasi faman aroda ab'adho wal intifa'a biha ihat tahodat to'ata wat taqwa korikon. Ini pantulan dari mana ya? Enggak, selesai. Ayo. Torikon tuan siluhu tu siluhu au salayu silu ya tu siluhu ila ridwani rabbihi tu siluhu ila ridwani rabbihi alladhi khalaqahu wa rabbahu. Nah, jadi sesungguhnya ini adalah tanda-tanda mukhawifatan. Mukhawif itu yang menakutkan. Yang menakutkan yang di dalamnya ada qawari. Qawari itu jamaknya qari'ah. Oh. Ingat apa dulu al-qari'ah itu apa? Qari'ah kiamat ya. Menggedor ya. Kiamat saja qari'ah. Al-qari'ah itu kan dulu artinya apa? Menggedor. Oh, menggedor ya. Mm-hmm. Yang menggedor wal yuwajiru. Zawajir dari kata zajar, zajar itu kan apa namanya hal-hal yang nggak disukai ya. tanda dan gak disukai. Wa ibaratan dan peringatan kepada manusia, siapa yang menginginkan Mengambil pelajaran. siapa yang mengambil pelajaran siapa yang mengambil pelajaran, maka barang siapa yang menginginkan Ya, maka barang siapa yang menginginkan, ya barang siapa yang ingin mengambil pelajaran barang siapa yang mengambil pelajaran wal intifa'a dan mengambil manfaat, dan mengambil mengambil faedah, manfaat darinya, maka dia maka hendaknya dia mengambil jalan ketaatan, ketaatan dan takwa ketakwaan sebagai sebagai jalan yang mengantarkannya. Sebagai jalan yang mengantarkannya menuju ke ridwan keriduan Tuhannya yang menciptakannya dan sebagai Tuhannya Dan mengaturnya Robba tuh. dan mengaturnya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadhihi tadhkirah. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Maka siapa saja yang ingin mengambil ayat-ayat ini sebagai peringatan, sebagai pengingat baginya, اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Hendaknya dia memilih jalan menuju Rabbnya. Artinya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kengerian hari kiamat, bahwasanya gunung akan berterbangan, gunung akan hancur lebur, bertabrakan satu sama lain, kemudian langit terbelah, ya bumi berguncang. Ini semua merupakan idrah wa ibrah, ya. Pelajaran yang berharga yang bisa diambil oleh manusia agar dia memilih jalan yang benar. Agar dia memilih jalan ketaatan, jalan ketakwaan menuju Rabb-nya. Karena itulah satu-satunya jalan yang akan mengantarkannya kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang ingin selamat, maka hendaknya mengambil jalan ketakwaan dan jalan ketaatan. Ya, karena memang orang-orang yang Allah selamatkan dari huru-hara hari kiamat adalah orang beriman. Ya, karena memang di dalam ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya ketika nanti hari kiamat mau terjadi, ya orang-orang yang beriman itu akan meninggal ya dengan satu hembusan angin. Jadi orang-orang yang mengalami huru-hara hari kiamat hanyalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang beriman telah dimatikan lebih dahulu, ya. Nah. Kita lanjutkan. Insyaallah ini juga ya. Mana Bu Reni? Silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifah. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau berdiri kurang dari 2/3 malam dan atau separuhnya dan sepertiganya, dan sebagian dari orang-orang yang bersama kamu ikut sholat gitu ya. Dan Allah, Dia menetapkan malam dan siang. Dia mengetahui bahwa kalian tidak dapat menentukannya, maka Allah menerima taubat kalian. Maka bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di atas muka bumi untuk mencari sebagian dari karunia Allah. Dan yang lain mereka berperang di jalan Allah. Maka bacalah oleh kalian apa yang mudah daripadanya. Dan tegakkanlah oleh kalian sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman oleh kalian, dan berikanlah Allah pinjaman dengan pinjaman yang baik. Dan apa yang kalian kerjakan untuk diri kalian dari kebaikan, kalian akan memperolehnya di sisi Allah sebagai kebaikan dan lebih besar pahalanya. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inna harfu taukid wa nasbin, robba isim inna al-kafu mudhof ilaihi. Ya'lamu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, kembali ke robbaka, annaka, anaknya harfu taukid wa nasbin, al-kafu isim anna, taqumu fi'il mudhari, fa'ilnya anta, sebagai apa namanya khobar. Sebagai khobar anak jumlahnya. Adana ini maf'ul bih min sulusai jar majrur al-laili mudhof ilaih. Al-wawu harfu atfin. Bentar Bu, adana maf'ul bih dari mana? Ya, lebih ke zorof ya Ustaz ya? Iya zorof. Iya zorof. Ya. Adana zorof. Min sulusai jar majrur al-laili mudhof ilaih. Al-wawu harfu atfin nisfa maktuf ke sulusai al-ha'u mudhof ilaihi. Al-wawu harfu atfin. Kalau niswa ke sulusai, bukannya harus jadi nisfi ya? Ya, benar-benar. Berarti ke adena ya Ustaz ya? Ya. Ke adena, maaf. Maktufnya ke adena al-ha'u mudhof ilaihi al-wawu harfu atfin. Sulusa maktuf ke adena al-ha'u mudhof ilaihi. Al-wawu harfu atfin, ta'ifatun, ini mubtada, minal ladhina jar majrur, sebagai khobar, ma'anya dhorof al-kafu mudhof ilaihi. Sebentar. Ya. Ta'ifah mubtada, khobarnya mana? Tadi minal ladhina. Emang artinya menjelaskan ya? Ini kan dan sekelompok dari orang yang bersamamu, itu nggak ada yang dijelaskan kan? Iya ya. Jadi ini ma'atuf ya? Oh, jadi ini yang berdiri bukan cuma kamu, ya. Tapi juga sekelompok. Ke al-kafu ya, Ustaz? Bukan ke kafunya, ke ininya, ke fa'ilnya, ke antanya. Oh, iya, ke anta yang takumu itu ya. Oh. Jadi ta'ifah ini maktuf. Ya. Minal ladzina jar majrur ma'a dzaraf al-kafu mudhof ilaih. Al-wawu harfu atfin, Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada. Yuqaddiru fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, kembali ke Allah, al-layla maf'ul bi, al-wawu harfu atfin, an-nahara ma'tuf ke al-layla, alima fi'il maldi, fa'ilnya huwa, kembali ke Allah, an, ini dari anna ya Ustaz ya, jadi harfu taukid wa nasbin, kemudian lan harfu nasbin, tuhsu fi'il mudhari, majhul, mansub bilan. Ini bukan majhul, Bu. Berarti ini yang biasa aja dia. Oh, jadi ini fi'il mudhari majhul bilan al-ha'u. Mansubun bilan ke majhul bilan. Oh, subhanallah. Mudhari fi'il mudhari mansubun bilan. Al-ha'u fa'ilnya. Tunggu. Sorry, yang fa'ilnya. Al-wawu fa'ilnya al-ha'u mudhof ilaihi. Mana ada fi'il setelahnya mudhof ilaihi? Oh, maaf Ulbi Ustaz, maaf salah. Ya. Ya. Al-ha'u maf'ul bih. Al-fa'u harfu atfin. Taba fi'il maldi. Fa'ilnya kembali ke huwa, ya ke Allah. Alaikum jar majrur. Al-fa'u harfu atfin. Iqra'u fi'il amr. Fa'ilnya al-wa'u. Ma maf'ul bih. Ya, sini isim istifham sebagai maf'ul bih. Bukan isim istifham, isim mausul. Isi mausul, Ustaz, subhanallah. Isi mausul sebagai maf'ul bih. Tayas saro fi'il mudhari. Fa'ilnya anta. Tayas saro ya tayas saru, bukan. Yes. Oh, kalau fi'il mudhari madinya apa? Gak iya, bisa kan? Iya, iya, salah. Tayas saro fi'il maldi. Ya. Fa'ilnya anta. Kok fi'ilnya anta sih? Tayas saro fi'il madi. Demir huwa. Tayas saro, tayas saro, tayas saru. Jadi ini asli nih, tayasaru ya tayasaru. Maka baca apa yang mudah. Yang mudah apa? Apa kan? Jadi fa'ilnya kembali ke ma. Ya. Kalau tayasarta baru anta. Iya, ya tadi kirain soalnya mudori, jadi salah. Tayasaru fi'il maldi, fa'ilnya huwa, kembali ke ma, minal qur'ani jar majrur. Alima fi'il maldi, fa'ilnya anta. Fa'ilnya huwa, kembali ke Allah. An harfu... harfu apa tadi tuh harfu masdariyin ya wa nasbin asinu harfu istiqbal yakunu fi'il fi'il mudhari naqis minkum jar majrur mardo ini isim kana ya al wau ya. Harfu atfin minkumnya itu tadi minkumnya jar majrurnya sebagai khobar kan sebagai khobar ya minkum jar majrur sebagai khobar kana mardo isim kana al-wawu harfu atfin akharuna ma'tuf ke mardo yadribuna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il fi'il ardi jar majrur yabtaguna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il min fadli jar majrur Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih al-wawu harfu atfin akharuna ma'tuf ke mardo yuqatiluna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il fi sabili jar majrur Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih alfa'u harfu atfin iqra'u fi'il amr alwa'u sebagai fa'il ma isim istif isim mausul sebagai maf'ul sebagai maf'ul bi tayassara fi'il maldi fa'ilnya huwa kembali ke ma minhu jar majrur alwa'u harfu atfin aqimu fi'il amr alwa'u sebagai fa'il as-salata maf'ul bi al-wawu harfu atfin atu fi'il amr al-wawu sebagai fa'il az-zakata maf'ul bih al-wawu harfu atfin aqridu fi'il amr al-wawu sebagai fa'il allaha lafzul jalalah sebagai maf'ul bih qardon ini maf'ul mutlak hasanan na'at dari qardon al-wawu harfu atfin ma isim syartin sebagai mubtada ya Ustaz. Tuqaddimu fi'il mudhari ini majzum bi ma syartin ya. Al-wawu sebagai fa'il li anfusi jar majrur kum mudhaf ilaih min khairin jar majrur. Tajidu fi'il mudhari majzum bi ma syartin lagi ya. Al-wawu sebagai fa'il al-ha'u maf'ul bih. Inda dzorof Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih. Huwa di sini badal ya Ustaz? Betul nggak Ustaz? Ustaznya badal dari mana? Dari tajidu hu, dari hu-nya, bukan? Bukan, ya. Ya berarti ini huwa, huwa ini domir fasl lah maham dari Rabb. Oh iya ya. Domir faslin. Khaironnya Ustaz? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari kan tajidu. Tajidu ini kalau dipotong ayatnya kan tajidu khairon gitu kan. Iya ya. Khairon maf'ul bih al-wawu harfu atfin a'dhama ma'tuf gitu ya. Iya, ke khairon. Iya. Tapi ajronnya wa a'dhama ajron. Ingat kan sering ada yang bilang kalau ada isim tabdil Ustaz tamyiz. Ya, ajron tamyiz. Al-wawu harfu atfin istaghfiru fi'il amr al-wawu fa'ilnya. Allah lafzul jalalah sebagai maf'ul bih. Inna harfu taukid wa nasbin Allah lafzul jalalah sebagai isim inna. Ghafurun khobar inna, rahimun khobar juga. Inna rabbaka ayyuhan nabiyyu ya'lamu annaka taqumu lil tahajjudi ya. Minal laili aqla min thulutsayyi. Masa aqla aqallu. Oh, aqallu. Aqallu. Aqallu min thulutsayyi hayyinan. Hinan. Oh, hinan. Hinan. Oh. Wataqumu nisfahu hinan. Wataqumu thulutsahu hinan akhar. Wa yaqumu ma'aka ta'ifatun min ashabika. Wallahu wahdahu huwal ladzi yuqaddiru al-laila wan nahara wa ya'lamu maqadirahuma wa ma yamdi wa yabqi minhuma wa yabqa minhuma. Alimallahu annahu la yumkinukum qiyamal laili kullihi fa khaffa la yumkinukum qiyamul laili. Kan enggak mungkin qiyamul laili. Oh, la yumkinukum qiyamul laili kullihi fa khaffafa 'alaykum faqra'u fi sholati bil laili ma tayassara lakum qira'atahu minal qur'ani. 'Alimallahu annahu sayujadu fikum man yu'jizuhul maradu 'an qiyamil laili wa yujadu qaumun akharuna yatanaqqaluna fil ardi lil tijarati wal amali yatlubuna mir rizqillahil halali wa qaumun akharuna yujahiduna fi sabilillahi li a'la'i kalimatihi li'i'la'i kalimatihi wa nashri dinihi faqra'u fi salatikum ma tayassara lakum minal qur'ani wa wadhibu 'ala fara'idhi salati wa a'tu zakata alwajibata alaikum wa tasaddaqu fi wujuhil birri wal ihsani min amwalikum ibtigha'a wajhillahi wa ma taf'alu min wujuhil birri wal khairi wa 'amalit ta'ati talaqaw ajrahu wa thawabahu indallahi yawmal qiyamati khayran min mimma qaddamtum fid dunya wa a'zama minhu thawaban watlubu maghfiratallahi fi jami'i ahwalikum innallaha ghafurul lakum rahimum bikum. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Nabi mengetahui bahwa kamu berdiri untuk sholat tahajud di malam hari kurang dari 2/3, kadang 2/3 hinan tuh kadang ya, kadang 2/3, kadang kurang dari 2/3-nya, dan kamu berdiri kadang setengah malam gitu ya, setengah malam, dan kadang kamu berdiri sepertiganya di waktu yang lain, dan sebagian dari sahabat-sahabatmu ikut berdiri denganmu, dan Allah sajalah yang mengetahui, yang menetapkan malam dan siang, dan mengetahui kadar keduanya, ya, apa yang telah lalu dan apa yang tersisa darinya. Dan Allah mengetahui bahwasanya tidak mungkin bagi kalian untuk melakukan qiyamul lail seluruhnya. Maka Allah meringankannya untuk kalian. Maka bacalah dalam sholat malam kalian apa yang mudah bagi kalian bacaannya dari Al-Quran. Dan Allah mengetahui bahwasanya akan ada dari kalian yang terhalang untuk qiyamul lail karena sakit. Dan ada yang kaum yang lain, segolongan yang lain, yang bergerak di atas bumi untuk berdagang dan bekerja untuk mencari rizki Allah yang halal. Dan ada segolongan yang lain yang berjuang di jalan Allah untuk meninggikan kalimatnya dan menyebarkan agamanya. Maka bacalah oleh kalian dalam sholat kalian apa yang mudah bagi kalian dari Al-Quran. Dan jagalah kewajiban-kewajiban sholat dan tunaikanlah zakat yang wajib bagi kalian. Dan berinfaklah, watasodaku, bersedekahlah dalam dengan cara gitu ya yang baik ya. Dari harta-harta kalian untuk mencari keridhaan Allah ya, mencari wajah Allah. Dan apa saja yang kalian kerjakan dalam rangka kebaikan dan amal ketaatan pasti akan mendapatkan pahala ajrohu ya sama ya Ustaz ya, balasan dan pahala di sisi Allah pada hari kiamat yang lebih baik, yang baik dari apa yang kalian kerjakan di dunia dan lebih mulia, lebih lebih besar ya, lebih besar pahalanya. Dan carilah ampunan Allah di setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada kalian dan Maha Pemurah kepada kalian. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq, barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri terkadang lebih sedikit dari 2/3 malam dan ya terkadang setengah malam. Wa sulusau, dan terkadang sepertiga malam. Wa ta'ifatum minal ladina ma'ak, dan juga sekelompok orang bersamamu. Berdasarkan surah Al-Muzzammil ini, jadi kita mengetahui bahwa pada awalnya salat malam itu hukumnya wajib ya. Jadi pada awalnya salat malam itu hukumnya wajib sebagaimana yang kita baca pada awal surah Al-Muzzammil. Namun dengan turunnya ayat 20 ini, maka hukum salat malam menjadi sunnah. Ya, hukum salat menjadi sunnah. Karena kita baca di sini, Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Dan Allah menetapkan malam dan juga siang. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah Maha mengetahui bahwasanya engkau ya, tidak bisa menghitungnya. Maka Allah tidak bisa menetapkannya, maka Allah menerima taubat kalian. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara min. Allah Maha mengetahui bahwasanya di antara kalian ada yang sakit, sementara yang lainnya ada yang mencari jalan rezeki di muka bumi, ya. Berjalan di muka bumi, ya bertahuna min fadlillah. Mereka mencari keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain lagi, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ayat ini menunjukkan bahwasanya salat malam yang awalnya wajib berubah menjadi sunnah, ya, berubah menjadi sunnah karena perintahnya faqra'u ma tayassara min, maka bacalah apa yang mudah darinya. Jadi itu pun ya menyesuaikan kemampuan tiap-tiap orang ya. Tapi memang di antara sunnah muakkadah, di antara sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap muslim adalah melakukan salat qiyamul lail atau yang disebut dengan salat tahajud ya, karena keutamaan yang sangat besar. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat dan pinjamkanlah Allah dengan pinjaman yang baik. Ya, di sini juga berisi perintah tentang ya mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksud dari meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik adalah kita bersedekah, mengeluarkan harta kita dengan cara yang baik, dengan cara ihsan, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ini ya bersedekah ini Allah gambarkan seperti kita meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Kenapa bahasanya adalah pinjaman? Karena nanti Allah akan mengembalikannya kepada kita. Allah akan membalas pinjaman kita. Apa balasannya? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa 'azama ajra. Dan apa saja yang kalian persembahkan untuk diri kalian dari kebaikan, niscaya kalian akan mendapati di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan pahala yang lebih besar. Nah, ini yang harus kita yakini bahwasanya ya, apa yang kita berikan, apa yang kita keluarkan dari harta kita, apa yang kita lakukan di dunia ini, pasti akan mendapatkan balasannya. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya balasan Allah jauh lebih baik daripada ya, apa yang kita peroleh di dunia. Ya, bahkan banyak sekali ayat yang kita baca yang menunjukkan bahwasanya surga itu dengan kenikmatan yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang ada di dunia. Dan orang yang saleh, orang-orang beriman tentu lebih memilih kenikmatan dunia dibanding kenikmatan afwan. Lebih memilih kenikmatan di akhirat, kenikmatan di surga daripada kenikmatan di dunia. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di antara zikir yang perlu kita perbanyak setiap harinya adalah istighfar. Istighfar. Dan memang yang disunahkan bagi seorang muslim untuk membaca doa ya, zikir pagi dan petang, ya karena zikir pagi dan petang ini termasuk zikir yang sangat lengkap ya, semuanya ada. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada doa-doa perlindungan, termasuk juga ada istighfar. Ya. Nah. Tapi mungkin sampai sini dulu ya, karena sebetulnya sekarang lagi safar ya, jadi mungkin sampai sini dulu. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Bu Dayalis tadi bertanya ya, orang beriman dimatikan lebih dulu, jadi tidak ada lagi pengurusan jenazah, tidak ada lagi pengurusan jenazahnya ya Ustaz. Ya. Jadi memang ya, di antara yang kita yakini tentang kejadian hari kiamat adalah bahwasannya yang mengalami huru-hara hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang beriman itu yang menjelang hari kiamat akan ada hembusan angin yang sangat lembut yang menyebabkan semua orang yang memiliki keimanan walaupun seberat biji darrah itu akan meninggal dengan tenang. Ya. Sehingga tersisalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita yakini. Makanya kalau ada ustadz akhir zaman gitu ya, yang banyak bicara tentang akhir zaman, menakut-nakuti kaum muslimin, maka mudah kita katakan baginya, ya ngapain takut dengan hari kiamat? Karena yang akan apa namanya mengalaminya adalah orang-orang kafir. Kalau orang beriman nggak akan mengalaminya ya, karena menjelang hari kiamat nanti akan ada angin yang berhembus yang akan membuat siapa saja yang di dalam hatinya ada keimanan itu akan meninggal dunia. Ini yang wajib kita yakini berdasarkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.